Mitra Bisnis KPU telah menetapkan Jokowi dan Yusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih untuk periode 5 tahun mendatang. Berbagai harapan dilontarkan oleh banyak pihak untuk Indonesia menjadi bangsa dan negara yang lebih maju di berbagai bidang. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan praktisi hukum senior Henry Yoso Diningrat. Mas Henry, apa harapan Anda kepada kedua pimpinan baru Indonesia ini? Presiden yang terpilih adalah Presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan. Tentunya yang saya lihat, saya ketahui berdasarkan visi misi. Kan kalau visi misi tentunya sudah sangat baik lah ya. Berdaulat secara politik, kemudian berdiri di atas kaki sendiri atau mandiri, kemudian berkepribadian dalam kebudayaan. Begini yang dikatakan adalah orang-orang profesional, tentunya harus bukan hanya profesional aja, kaitannya dengan revolusi mental kan gitu ya. Nah, revolusi mental dalam hal ini artinya orang yang memang secara mental, secara kepribadian, rekam jejaknya memang bisa dijadikan andalan. Karena bagaimana kita bisa mengharapkan melakukan satu revolusi kalau dia sendiri masih perlu direvolusi kan gitu. Seperti misalnya yang terkait dengan penegakan hukum ini, criminal justice system adalah orang-orang pilihan ya. Seperti misalnya Jaksa Agung, nggak mungkin kalau orang yang tidak all out dalam memberantas berbagai macam mafia, khususnya mafia narkotik misalnya ya. Nah, kalau dia sendiri tidak setuju dengan hukuman mati misalnya, atau dia sendiri kalau kalangan advokat misalnya ya, kalau dia jaksa gitu ya, kalau dia sendiri pernah mewakili sindikat narkoba misalnya untuk mengajukan gugatan membatalkan pasal tentang ancaman pidana mati dalam undang-undang tentang narkotik, atau dia advokat yang selama ini dikenal sebagai advokat dari konglomerat hitam misalnya, atau yang sering membela para tersangka terdakwa korupsi, secara mental, secara moral ya, rekam jejaknya harus dilihat, harus orang-orang yang terunggi, bukan hanya sekedar ahli gitu ya. Insya Allah ya, Indonesia akan lebih baik ya, karena kita lihat pimpinannya teruji lah. Lantas, lembaga-lembaga apa saja yang juga harus mendapat pembenahan serius dari Presiden baru nanti saat pemerintahan sudah berlangsung, Mas Henry? Yang saya tahu persis ya, seperti di Kementerian Hukum dan HAM ya, di lembaga pemasyarakatan, kemudian banyak korupsi di mana-mana, Kejaksaan Agung yang kita lihat imit selama ini itu tidak terlalu baik. Nah, memperbaiki ini ada orang yang betul-betul mempunyai idealisme, harus berani memberantas konglomerat hitam, kemudian bagaimana dia bisa memberantas mafia narkotik, kemudian bagaimana dia bisa mempunyai keberanian untuk melakukan memberantas mafia peradilan ya, mafia migas, mafia illegal logging, mafia pertambangan, segala macam itu harus dibasmi oleh Jaksa Agung ini. Jadi jangan sosok yang asal-asalan, bukan hanya meletakkan landasan ya. Di periode ini sudah mulai banyak yang terlihat ya, kita akan lihat ya, dan harapan ya kalau memang berhasil ya tentunya harus kita berikan kepercayaan untuk melanjutkan itu. Tapi kalau memang gagal ya jangan kita pilih lagi, gitu aja. Kemudian seberapa banyak sebenarnya tantangan yang harus dihadapi pemerintahan baru nanti dalam hal pembenahan sistem penegakan hukum di Indonesia, Mas Henry? Banyak sekali ya, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, itu harus dikembalikan. Kemudian kepercayaan publik terhadap komitmen moral dari aparat penegak hukum, itu harus kita kembalikan. Nah, bagaimana caranya? Ya, itu yang mungkin yang istilahnya Jokowi dikatakan sebagai revolusi mental ya. Dimulai dari untuk pimpinannya dulu, ya harus berani melakukan perubahan-perubahan ya, menjadikan misalnya Kejaksaan Agung wajah baru misalnya, lembaga pemasyarakatan juga menjadi baru. Kalau orang mau masuk ke LP untuk melihat keluarganya aja harus bayar ya. Kemudian di dalam tuh cepat jual beli tempat misalnya. Kemudian di peradilan juga terjadi jual beli kasus, jual beli putusan ya. Ya itu harus orang-orang yang mengerti betul ya. Dan itu yang harus dibenahi. Jadi supaya masyarakat ini kembali percaya bahwa pengadilan itu adalah benteng terakhir dalam mencari keadilan gitu. Selama ini kan kadang-kadang orang udah apatis ya. Makanya sering orang melakukan menhakim sendiri ya. Karena udah nggak percaya dengan lembaga peradilan. Demikian praktisi hukum senior Henry Yoso Diningrat, saya Gery Sadewa.